الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والسواك مستحب في كل حال ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا وتزول الكراهة بغروب الشمس والسواك dan bermula sugi. Sugi dengan makna apa di sini? Hasiah jaga kata yuhtamalu anna siwaka bima'na listiyah, bersugi. Dengan makna bersugi, ciri berus gigi dia, gosok gigi. Mendingan makna masdar dia panggil walistiwaku. Wasiwaku dengan makna alistiyak, wahuwa zahirun, wahuwa hazal ihtimal zahirun. Siwa dengan makna istiyak, makna bersugi, gosok gigi. Dengan makna tu, waktu zahir sahabat di khobar belakang dengan kata mustahabun, disunatkan. Kerana hukum wajib sunat yasakuk dengan perbuatan kita. Habis tu kata zuhir tu siwak dengan makna istiyah, dengan makna masdar, iaitu gosok gigi atau berus gigi. Lepas tu kata muhasinya wa yuhtamalu annahu bima'na ma yustaku bihi, dan diihtimal boleh juga ditanggung kata bahwasanya as-siwak di sini dengan makna barang yang dibuat sugi dengannya kena ke alat min udi, daripada ud, ranting-ranting tu, ranting-ranting tu, wa nahwihi da umpamanya, bilah beruh alat tu. Jadi nak ayat kata siwak sini ihtimal dua, boleh tanggung dua makna. Boleh tanggung siwak dengan makna diri gosok gigi, berus gigi, dan boleh tanggung makna alat buat gosok gigi. Dua-dua tu. Kata tapi ya kata kalau hok pakai makna yang kedua ni fa yahtaju, maka berhajatlah ia al-ihtimal sani ni, ihtimal yang kedua ni bahajat li ni ila taqdiri mudhafin. Kalau kita pakai siwak dengan makna alat kena kedi mudhaf, tidak tak sah dengan khabar mustahabun tu. Kedi kata gana ai wasti'malus siwaki, nanti dia gitu baru sah dengan mustahabun. Supaya kita dah kata apa babi tu haram. Babi tu haram. Apa babi tu haram? Babi tu diharamkan makan. Nanti dia gitu. Atau apa kedai mudah, makan babi tu haram. Babi tu haram tak sah kata gitu. Kerana hukum dia sakut dengan kerja kita. Babi haram apa babi? Makan babi tu haram. Nanti dia gitu lah. Itu maksud ibarat kita dah kerja dia. Ibarat kedai kita dalam pengajian. Ini pas-pas tu sugi, bersugi dengan mana gosok gigi itu sunat atau zuhir lah. Siwak dengan mana istiak mandi gosok gigi kerana perbuatan kita, hukumnya sunat atau zuhir. Kalau siwak dengan mana alat sugi, itu nak gede. Mana guna alat sugi dengan makna sugi boleh kata juga mustahabun. Kemudian kata muhasi wa alaihi tarasyarihu, dan atasnya lah, atas apa dia, atas ihtimal yang kedua ni lah, wa alaihi ala hazal ihtimal ataupun al-ihtimal sani ya rasyarihu, berlaku oleh syarah kita kot ni. Haitu qala, sekira-kira berkata ia, ia syarah ayisti'amaluhu. Ha, mana tak ada, tak ada. Wasiwaku mustahabun, tak ada sekali syarah kata ayisti'amaluhu. Itu aku satu cuma jaga di tepi pula tu. Qauluhu wa alaihi jarasyarihu haitu qala ila akhirihi. Ha, tepi ni kata la'alla zalika, barangkali yang demikian itu tu, demikian itu mana? Qaulu syarah ayisti'amaluhu tu, barangkali fin nuskhatil lati kataba alaiha syaikhuna al-muallifu, barangkali. Barangkali pada nuskah hak yang tulis atasnya oleh syekh kami al-muallif. Barangkali dia kata, sebab kalau tak tanggung situ, wa illa, jika tak kata gitu, tak kata la'alla zalika fin nuskhatil lati kataba 'alaiha syaikhuna muallif, kalau kita tak kata gitu, fala fala wujuda li zalika fi nusakh syarah, maka tidak ada bagi demikian itu. Tak ada perkataan ai ai isti'maluhu, tak ada kali. Mata saja tu, wasiwaku mustahabun, mata saja tu. Bekali nuskah lain tu ada, wasiwaku paslik maslik sarah ai isti'maluhu. Ha, kalau ada tu tak apa. Ha, tak tepi jaga tu. Barangkali nuskah yang tulis atasnya oleh syekh kami muallif berkali. Kalau tak kata gitu, maka tidak ada sekali lizalika. Ha, mana liqaulihi ay isti'maluhu tu qauli syarah, tak ada sekali. Fi nusakh syarihi, pada segala nuskah syarah, segala nuskah mana nusakh allati biyadi, ya ada di tanganku ni, tak tengok-tengok mari, tak ada perkataan ay isti'maluhu. Apal yuraja, jilah murajaah di sana. Apa dia gerah tu, wal awwalu ahsanu. Ha, kiyagi kiyagi dua ihtimam mana lebih mula, wal awwalu yani wal ihtimalul awwalu, ihtimal yang pertama apa dia, siwak dengan makna istiar, sugi dengan makna bersugi, gosok gigi. Ha, satu ihtimam yang pertama, ahsanu ai min ath-thani, lebih bagus, lebih elok dari yang kedua. Apa jalan? Li'adam ihtiyajihi, kerana tak berhajat nyonya al-awwal, tak berhajat ila takdiri, kepada takdir. Haa, keadaan kita ma la yahtaju ila takdir, awla mimma yahtajuhu, mimma yahtaju ilai, maknanya kalau tak ada kena takdir, lebih lebih molek pada kena takdir. Walau abbara al-musannifu bil-istiyaki kama abbara bihi fil minhaji, oh lakana awla. Kalam ibarat oleh musannif Syekh Abu Suja' rahimahullah ta'ala bil-istiyak, jika dia kata wal-istiyaku mustahabun, haa, kalau ibarat gitu, itu sorah selalu dah lah, tak ada ihtimal dah tu. Kama abbara bihi, seperti barang yang telah ibarat ia, ia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bihi, dengannya, dengan mah, maksudnya dengan istiak tu lah, fil min haji dalam mata minha, mata petah wahak tu. Zakaria Al-Ansari dia ibarat dengan al-istiak itu, dia berkata bak sunat wuduk tu wastiakun yang ibarat, dan bersugi. Awak gitu lalu lakana awla, tak ada kena duk gaduh tanggung lah siwak makna apa, pakai kata istiak selalu. Itu dia segi ibarat deh. Jadi setiap kara tu halusi, setiap media, setiap bidang ilmu dia ada kara yang halusi, tapi untuk kita nak ambil sepitah lalu tu biar dulu maknanya. Ha, untuk kita nak ambil sepitah lalu supaya kita duduk mengaji mata-mata syarah ke iftisar rekah-rekah. Makna kata gi biar dulu sikit banyak dah. Gi nak ambil faham, nak ambil erti dulu. Lepas tu bila balas kali yang kedua, halang sikit. Balas yang ketiga, kita tulur pesawat yang mengaji, kita tulur 4, 5, 6, 7 kali yang mengaji. Pak tu tuak mengaji je ilmu ya duk dada duk ubik mari kita tulur tu. Jangan kata kita tu ku mengaji dah. Kita tu hari tak tu. Ha main lagu tu tu lagu sombong ke panggil. Lagu cicak ke panggil tu. Dek. Sebab dia panggil ilmu ni kau mengaji kau dia bertambah. Kau bertambah kita tulur berkali baca. Tengok mata ajrumiyah kalau kira nak berkali. Boleh lagi mata hasarah tu ha, mengaji pula atas satu mengaji apa kali mengaji berapa guru mengaji hak tu lah tak habis-habisnya huraya juga ha engonyo ha sikit banyak raya sebab dia satu tu dia berkait-kait ilmu berat lagi ha, nah itulah makna kata ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini luahnya macam laut tak berpantai itu dia. Ha, baiklah kita mai tengok ibarat musannah kita dia kata wasiwaku mustahabun. Nah makna siap dah bermula sugi itu yakni makna bersugi itu ialah mustahabun asal makna digemari, disukai, digalak, ha, digalakkan maknanya ayistahabbahu syari'u wa talabahu ala wajhi listihbabi. Mahasi kita seluruh pula tu mustahab ambil daripada habba yahibbu tu lah makna suka kasih tu lah maknanya dikasihi yang dikasihi tu asal tapi istilah ulama fiqh pakai disunnah kalau kecek mustahabu makna disunnah mandubun pun disunnah nafilu disunnah tatawu di sunnah kecek sunnah macam tu istilah fiqh kalau kita klik pada lorat maknanya disukai dikene diperkenankan yakni istahabbahu makna kasih berkene akhirnya oleh syarat wa talabahu dia tuntut ia syarat hu akannya akan siwa tu atas jalan al-istihbab atas jalan suka dan gemar suka orang buat gapo-gapo hak kita kena tu kan buat depan kita molek tu kena serenok tu seolah-olah tu lah syarat tutup kita suruh buat tu atas jalan suka kena nak balik sarok tu tu dia tu mana mustahab. Kemudian katanya bersugi itu mustahak sebab apa? Ilak lagi hasiah kata limuwazabatihi. Muwazabah ni bahasa kita mengekalinya, bahasa buat sokmu. Itu muwazabah dia panggil. Limuwazabatihi kerana mengekalinya domainnya klik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ala siwa mana alistia. Nabi mengekali. Hengo-hengo dia tak puwajib ya. Tu dia. Hengonya dia tak puwajibkan dia takut susah umat dia. Kita mengaji dah bab syafaqah tu. Ni masuk mengaji fiqh bab cakap sugi ni, kita mengaji bab syafaqah alal muslimin. Nabi dia saya sangat ku umat dia, kenapa nak jadi berat dia kena umat dia. Dia sendiri dia buat sokmu. Dia sendiri dia buat sokmu tapi umat dia ya, dia tidak suruh buat sokmu. Cuma dia pegalak ya. Molek benar kau demo boleh buat, molek benar tapi nak wajib tak sih. Susah demo. Poito nak suruh apa-apa dah. Suruh semua tu kau sih. Tu dia. Demo nak buat juga ndah tu. Tapi nak suruh tak sih. Tu dia deh. Tu Nabi dengan umat dia. Ku takut nak susah umatku, sebab tu ku tak wajib dia. Tapi dia buat semua je diri. Alimuwazabatihi. Kerana mengekalinya Nabi SAW alaihi. Habis itu. Kemudian kita klik ke kalimat sikit lagi. Mustahabun fi kulli halin. Dikasih disunat pada setiap kelakuan. Lah mana kelakuan? tengok hasiah situ pula kaqiyam ha sambil berdiri. Sugi bukan kata nak pergi tu duduk dak, melam diri pun wa qu'udin duduk wa tijak berbaring. Ha boleh sugi sama. Wa ghairiha dan lain-lainnya lagi bla-bla berjalan. Ada apalah tu. Di annal hal makna hal-hal tu kelakuan, lakuan. Lakuan. Kerana makna hal kelakuan tu ma alaihi al-insan. Tu hal dia panggil. Hal. Hal. Barang yang atasnya atas barang oleh insan. Barang yang berlaku atasnya insan. Gapoh min khairin au syarrin. Kalau gitu wa fi kalamil musannifi hazfun. Dalam kalam musannif ada buai sikit beradah tu. Ada hazah. Malahana ada mahzuh. Wa takdir wa fi kulli zamani. Ha tu musannif tak sebut nak kedilah. Disunat pada setiap kelakuan berdiri, duduk, berbaring, hanya tak sebut apa berjalan, bila berjalan, tak ada kira lah. Lepas tambah sikit lagi wa fi kulli zaman. Ha tu hak musannaf tak sebut tu orang panggil ada pada kalam musannaf kita tu hazah. Mana tak sebut. Dan pada setiap masa. Pada setiap masa. Bak apa kata kalam musannaf ada hazah? Li ajli listisna illazi zakarahu biqauli. Kerana kecuali hak yang telah sebut ia musannaf akan istisna dengan kata illa ba'da zawah. Hak dia sakut dengan zaman bukan sakut dengan kelakuan. Tiap kelakuan dan setiap masa kecuali telakah mik mata illa ba'da zawali, malaka selepas gelicir matahari. Itu maksud illa ba'da zawal ay zawali syams. Malaka selepas daripada gelicir matahari bagi lisaimi, bagi orang yang berpuasa. Hak ni syarak tak kenal lah. Kita duk puasa. Sekarang dah gelicir matahari masuk zuhur dah. Syarak tak kenal weh. Tapi bukan ittifaq di segi ulama tu. Fardan au naflan tak kiralah. Bagi orang yang puasa sama ada puasa fardu, fardu Ramadan ke, hak nazar ke, tak kiralah. Kifarat ke au naflan ataupun puasa tu puasa sunnah. Mana bergelicir matahari makruh ya kita sugi. Tu dia. Mereka ada hal lain pula tu. Lepas tu duk makruh hingga ke mana? Kita pergi habis syarah sikit. Wa tazulul karahatu, dah hilang oleh karahah alistia, oleh makruh sugi tu, habis makruh bi ghurubi syamsi, dengan sebab ghaib matahari masuk mengarik boleh buka puasa. Tu nak klik berugi kita ya puasa dah habis dah nama puasa ni ghaib matahari, buka lah kita ni. Sunat sugi klik atau panggil hilang karahah dengan sebab ataupun dengan ghaib matahari. Tu hak bahagian mata dan syarah. Tapi kita lakah di untuk syarah sikit lagi. Wakhtaran Nawawiyu, dan telah pilih oleh Imam Nawawi. Dia panggil Al-Qawlul Mukhtar Indan Nawawi dia panggil. Dan telah pilih oleh Imam Nawawi akan adamal karahati mutlaqan. Imam Nawawi pilih kaum tu. Jadi tak kalau khilaf dulu pada dia tu duk khilaf, maka Imam Nawawi pilih kaum hak kata tidak makruh. Itu mana pilih oleh Imam Nawawi akan tidak makruh. Mana Imam Nawawi pilih akan kaum yang mengatakan tak makruh mutlaqan. Adamal karahati ay karahati listiak mutlaqan. Apa mutlaqan? Ay qabla zawali wa ba'dahu hasyahulung. Sama ada maknanya bersugi sebelum gelicir tak makruh sunat, dan selepas gelicir pun tak makruh. Ada kaum yang kata tak makruh semata-mata. Imam Nawawi pilih hak ni. Ini apa yang al-qawlul mukhtar, perkataan yang dipilih di sisi Imam Nawawi. Lepas tu jalan kita kena nanti tu tengok kelas ya. Undur klik semula. Jadi ada ketinggalan sikit lagi pada kata sarah, wala yukrahu tanzihan illa, ha tu deh. Dan tidak dimakruh akannya akal alistiak akal asiwak, tak dimakruh sebagai makruh tanzih. Ha, makruh tanzih ni maknanya kalau kita kerja, ha, tidak dijanji seksa, tapi kalau kita patah, ha, tu diberi pahala, dijanji beri pahala. Nah, itu bagi makruh. Makruh ni tak makruh. Ha, malaikat, ha, makruhnya selepas gelici. Ha. Ha, lepas tu kita klik kepada sambungnya dalam hasiah tadi. Mana? Pada kata limu wazabati alaih wazakaral musannifu istihbabahu fi kulli halih, dan telah sebut oleh musannif Syekh Abi Suja' rahimahullah akan sunatnya sunat as-siwak bersugi, siwak mana al-istiak tanyalah pada setiap kelakuan. Itu yang musanah kita sebut tak dah. Mustahabun fi kulli hal, dia panggil sebut dengan jalan sorah teguh terah lalu. Thumma zakara kara, thumma zakara karahatahu, kama dia sebut ia musanah akan makruh nyonya siwa pusugi lissaimi bagi orang puasa ba'da zawat. Yang musanah kata illa ba'da zawat. Itu dah. Thumma zakara ta'akkudahu, kama dia sebut ia musannah akan muakkadnyo nyo siwak bersugi. Dan ayat tu sunat muakkad, sunat biasa dulu sunat, lepas tu ada sunat muakkad. Ha, sunat muakkad kuat nak tutup dekat-dekat dengan anak wajib, tapi bukan wajib. Ha, dia panggil ta'akkudahu sunat muakkadnyo siwak tu fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat hak sunnah muakkad. Nu depan kita tak baca lagi nu. Wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban, hadia ke kata sikit lagi. Kita tengok hak muhasyir ayat dulu. Mana tiga tempat? Ha nu, bila dalam syarah sikit lagi, depan sikit lagi nu. Wa qad yajibu, dan terkadang wajib ia alistia ataupun asiwak tu, terkadang wajib dah juga sugi wajib. Ha, hak ni wajib aridi lah, hak wajib asal tak ada. Ha, syarat tak ada wajib yang asal lagi. Ha, hak kena aridi dah. Ha, wajib lah nak kama iza nazarahu, ha, wajib sungguh sebab nazar nak sugi bagi Allah atasku bahawa aku nak bersugi pagi ini. Ha, wajib tak sugi ke? Ha, kena bayar kifarat lah, kena perap lah. Sabit nazar, sabit kita tu gidak iltizam, ha, gidak pelazim tah diri kita. Karena makna nazar-nazar tu apa? Iltizamu qurbatil lam tata'ayyan. Itu makna. Asalnya tak ada wajib apa kali sugi tu. Apa kita? Bagi Allah lillahi alayya, bagi Allah tahku an astaka. Masalah yaum pada hari ini, tu wajib sugi. Kalau tak sugi sekali habuk ke? No. Itu dia panggil wajib aridi lah, ataupun wajib li ghairihi dia panggil, bukan wajib li zatihi. Itu waqad yajibu, nak kait kan itu ke? Waqad yajibu ay li ghairihi, terkadang wajib ia alisti ay li ghairihi, wajib kerana lain. Kerana apa? Kerana nazar. Tengok di misal kama iza nazarahu, seperti bahawa apabila nazar ia sawi akhirnya akan siwak. Au tawaqqafa alaihi zawalu najasatin, ha tu arif lakar. Atawapun atas pada jumlah nazarahu, apabila terhenti atasnya atas siwak tu oleh hilang najis. Najis tak hilang, malaikat kena sugi. Ha tu panggil terhenti atas, menepat tipu syarat dah. Ha jadi pun wajib arif di belakang ni. Au rihi karihin, ha terhati di atas sugi oleh hilang bau yang keji tu atas pada najasatin. Au tawaqqafa alaihi zawalu rihin karihin, terhenti atas siwak atas sugilah oleh hilang bau yang keji fi nahwi jumaatin, pada umpama jumaat. Muka tepat nak beripung. Tiba-tiba bau mulut ni tak boleh menyakiti, menyakiti orang lain tu. Terhati nak hilang tu kena sugi. Tu wajib tu. Terkadangnya begitu. Pemulut makan petang. Makan nasi dengan benda bawa keji, bawa jeruk kak. Muka tu pening juga tu. Nak beruh bau hilang. Terhati dah tu. Terkadang wajib tu kerana menyakiti orang lain. Kita tak apa mulut kita. Bau-bau tu muka bau juga bau tu. Udah apa dia kata. Apa mulut mu, pemulut kufah wei kamu. Tu dia. Ku peketuk. Nak ayat kata menyakiti. Tak hilang malaikat kena sugi had jadi wajib kata dia. Itulah. Kemudian wa'ulima annahu. Tak nak. Tak habis kali lagi. Wa'alima annahu kait lagi tu. Masalah yang ketiga. Masalah yang kedua, au tawaqqafa alaihi zawalu najasatin so au rihin karihin fi nahwi jumu'atin wa alima annahu. Tak habis kali lagi. Padahal kait. Padahal tahu ia seorang tu syaksun tu annahu bahwasanya ar-rihul karih bau keji tu yu'zi ghairahu. Nak kait soal lagi. Tahu ia akan menyakiti akan orang lainnya. Ia tak boleh kena jaga kehormatan muslimin dicapur dengan orang pula. Tu dia deh. Menyakiti orang lain bawa ia keji dia tak boleh. Bawa ia keji. Supalah ni dia kecek bab apa dia? Bawa keji ni sia mulut tu dak kira bab sugi dan begitu juga pakai-pakai kita pun nah. Kalau menyakit si orang lain tu terhati dia tak nak menghilang-hilang. Tu dia. Nah. Apa pakaian kita, baju pakaian apa tu lah. Nak baca-baca ada juga. Tu bawa keji dia. Kadang-kadang ha. Itulah. Kita kena timbal lah, mana kita kena timbal. Kalau harap kita sedia apa ya, baulah mana tak apalah. Kau kita. Tertimbalah kalau kalau bau orang lain itu tak boleh. Itu dia habis. Tengok di samping kita duk mengaji bab hukum sunnah makruh haram, jadi sampai itu pula dia menyakiti. Katanya lagi wa qad yahrumu, terkada haram dia ada juga web sugi haram. Pendek kata dalam hukum taklifi ni terkada ada cukup limu. Terkadang tak sapa. Kita tengok ni. Hak sunat kita tahu dah. Hak makruh pun dia sebut dah. Hak terkadang haram ada juga. Saatnya terkadang wajib. Sepertilah mana? Ka'anista kabisiwaki ghairihi bila iznihi. Gitu. Seperti bahawa. Ka'an. Dia baca ka'anastaka. Ka'an. Ka'anista ka. Seperti bahawa. Mulai buah hamzah di atas alif ka'ana tu. Ka'an, ka'an. Ka'anistaka. Seperti bahawa. Seperti bahawa bersugi ia dengan dengan alat sugi orang lain. Ini siwak mana alat? Bisiwa kirehihi. Ambil kayu sugi orang. Buat suwak sugi gigi kita. Ambil kayu sugi orang. Beruh orang. Ambil buat beruh gigi kita. Bila iznihi dengan tidak izin nyonya kirehihi. Itu harap tu. Dengan tidak izin dia wala ilmi ridahu atas pada la iznihi. Dengan tidak izinnya dan tidak tahukan redanya nyawarihi. Itu dia. Adapun kalau dengan izin we mukabbi dia. Fa in kana bi iznihi, silap titik tu lebih tu bi iznatin jadi. Fa in kana, maka jika adalah ia apa dia alistiyak bisiwa kirairih, bersugi dengan alat sugi orang lain itu dengan izinnya, izin ghairihi au ilmi ridahu ataupun dengan tahu redanya nya ghairihi, waktu lam yahrum, tidak haram ia ia alistiyak saat itu, tak ada apa makruh ke tak, walam yukrah makruh ke tak. tuai reba, tuai izin, tak ada haram dan tak ada makruh. Cuma ada sikit we kurang molek. Bal huwa filakul aulaha. Haram dak, makruh dak, dak ya. Molek dak aku kurang molek sikit tu. Kurang molek sikit tu. Filakul aula. Ini kita berlaku atas istilah kebanyakan ulama mutaakhirin, makruh dengan khilaful aula tu dua martabat. Mana makruh tinggi sikit, khilaful aula tu rendah sikit. Ha, di sini kurang molek sikitlah. Itu pun kait pula kata khilaful aula tu in. Ha, innya kait betul bal huwa kait tu idraklah. Tu kata khilaful aula. Kata khilaf aula kurang molek tu illam yakun litabarruki bihi, ha pula jika tidak ada ia kerana ambil berkat dengannya, dengan siwa kirairin itu, ha tu khilaful aula tu. Ha, jika tidak ada ia, ia alistiak, ha bi siwa kirairi, bukan kerana ambil berkat dengannya, dengan siwa kirairi. Itu dia. Kalau wa illa jika tidak, ha tidak dihadap ketidak pula. Wa illa lam yakun suhi lagu mana? Wa illa dan jika tidak ni bi ayyakuna litabarruki bi. Ha tu dia. Dan jika tidak dengan bahawa ha bi ayyakuna litabarruki bihi, dengan bahawa adalah bersugi dengan kayu sugi orang lain tu nak ambil berkat dengannya. Ambil berkat boleh juga angkai sugi. Ha, seperti ka'ankana sahibus siwaki, seperti bahawa adalah tua kayu sugi itu aliman, dia orang alim. Ha, tu dia. Ha, bahawa dia benar beri. Ha, dia benar beri. Ha, mana nak ambil berkat angkai sugi tu orang. Balik lemak tak apa ambil berkat, dia mau pergi berulkat nanti. Ha, tu dia. Dah itu kan. Ha. Ha. Ataupun kita orang mengaji ke, ha klik kapung ke Allah, mana kata pakik. Ha, kali sugi tu sekali nak beruh gigi nak ambil berkat. Ha, tu dia, kita pun benar bagi dia. Hak tu ke jawabnya lakah ke belakang. Lam yakun khilafal aula. Mana tidak haram, tidak makruh, tidak kata khilaful aula. Ha, tu dia. Ah, tengok nak ambil berkat engkau suci deh. Awalian atas pada aliman. Ka'ankana seperti bahawa adalah sahibus siwak tuwe kai suci itu dia aliman orang alim. Aw ataupun dia tu walian, seorang wali Allah Taala. Dia basah mulutnya berzikir dengan Allah, hatinya ada. Kita nak ambil berkatnya ni tak kai suci dia. Nak suci ambil berkat. Dia pun benar we kita. Ha, waktu ya. Ha, deh lam yahrum wa lam yukrah. Ha, itu segala itu nak minta ni. Nah, kalau balik dia beri tu, oh, comel benar. Dan kita nak minta tu segar. Mana ada urai segi tak. Hei, masa tu beri mulut dah. Ha, tak tu. Beri mulut duduk situ dulu. Ha. Itu dia. Tak tegar. Mu'ah dah. Ha, kalau dia kata, ha, ni ambil kaya sugi ni. Ha, tu. Hak ni, hak nak. Ha, mananya deh. Itu dia. Ah, itulah dia. Wa ma kana asluhun nadba la ta'tarihi al-ibahatu. Ha, ni soalan jawab, jawab soal. Jadi tubik pak dan ni dalam hukum taklifin maknanya sugi tak ada hukum sunat. Ha, tu hak banyak kayaknya. Terkadang wajib, terkadang haram, ada juga makruh pak. Hak haruh ada ke dak sugi haruh eh? Ha, di sini seolah-olah tanya maka jawabnya dan wa istinah bayaniyun jawabun amma yuqal. Seolah tanya ada ke dak sugi haruh? Wa ma kana asluhun nadba. Dan barang yang adalah asalnya asal barang itu sunnah la ta'tarihi al-ibahah. Ini jadi kaedah ni. Ha, tu dia. Jadi betul kaedah ni. Ha, barang yang adalah asalnya sunnah tidak berlaku akhirnya oleh ibahah. Kalau gitu bersugi ni asalnya sunnah. Asal dah tu sunnah. Maka tak berlaku oleh haruh. Ha, begitu. Tak berlaku ibadah. Mana kata bersugi harus tak ada. Kamu dia sugi nak apa kali nak. wa aqalluhu marratun. Dan bermula sekurang-kurang bersugi sekali lalu. Mana seru cukup. Tu sekali ya. Lah mana? Sugi senang je mula lek kanan. Masuk tengah. Lek kiri senang. Dah. Tu hasil dah makna sugi. Boleh dah fadilah. Kita duduk sugi bangun tidur. Kau kali konyok. Kalau gigi bahu patah. Itu kan. Anak ayat kata sugi. Serah sugi sini. Ambil lek kiri. Serah. Sudah. Itu nak ayat sekurang akal hasil sunnah marratun, satu kali, kali lalu cukup. Tapi wa akmaluhu, dan seakmal lebih sempurnanya al-istiak sugi itu salatu marratin. Tiga kali lah. Serah, serah, serah tiga kali. Balik kiri pula. Serah, serah, serah tiga kali. Bukan dia tu di straight dah. Sekat penuh. Sekat tu. Nampak tu. Malam yakun, kata akmaduk tiga tu pun tak habis lagi masalah. Selama tidak, dia panggil mama sedariah. Malam yakun, selama tidak ada ia istiak tu litaghayyuril fami. Apa kita duduk sugi pagi-pagi bangun tidur tu, selama tidak ada ia kerana berubah mulut. Kata akmad tiga kali tu. Apa kita duduk sugi semua hak tadi, sugi bangun tidur, pas juga duduk sugi semua nak semayak, sugi baca Quran, sugi. Itu tak ada pun. Akmal tiga kali ya, serah tiga kali. Dah lah. Selama tidak ada ia alistiak bersugi itu kerana berubah mulut. Wa illa, dan jika tidak. Tidak-tidak apa tadi? Kedek tersebut. Bi ayyakuna litaghayyuril fam. Dengan bahawa adalah bersugi kerana berubah mulut, hak tu fala budda, maka tak dapat tidak, ini mestilah min zawalihi, daripada hilangnya, hilang taghayyur tu. Hak tu tak dapat tidak nak hilang, dengan tiga kali tak hilang lagi, lagi. Itu dia. Habis. Tu kita mengaji bab cakap sugi. Nabi tahu nah, lepas tu kita buat bina di atas tahu tu dia lebih. Tu dia. Buat bina di atas tahu tu dia lebih. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lisaimi. Dan tidak dimakruhkan. Malaikat tidak dimakruh akan bersugi sebagai makruh tanzih, makruh keji. Yasa lagi gua dia makruh tahrim. Makruh tahrimnya haram lah, tapi dia tak kata haram tu kerana dalil ada ihtimal sampai makruh tahrim. Baik, malaikat kemudian daripada gelicir bagi orang puasa. Kemudian tengok di apa dia pada kata lisaim. Nah, qauluhu lisaim bagi orang puasa ai walau hukman. Dan jika adalah puasa pada hukum sekalipun. Walau kan saimu hukman, dan jika adalah orang yang puasa dia panggil puasa pada hukum. Lah mana hukum pada hukum. Jadi tak kala apa dia ni ghayah begitu, maka fayadkhulul mumsiku fayadkhulu ai fis-saimi fis-saimi hukman, maka termasuk di dalam kata orang yang puasa pada hukum tu termasuk oleh al-mumsiku, oleh orang yang imsak. Orang imsak saja berok daripada makan minum, berok daripada barang yang membatal itulah. Tapi pada syarak tidak sah puasa. Misal macam mana? Mumsik tu misal begini, ka annasiyan niyyata lailan fi ramadhan. Tu panggil mumsik puasa pada hukum. Seperti bahawa lupa ia al-mumsik tu akan niat. waktu malam. Ah, terlupa niat malam. Ha, bila tak niat tak sah puasa moga rukun dia. Tak sah lah puasa moga rukun dia. Kalau semaya tak terlupa niat nak semula. Ni nak semula kan ada cerah kan. Ha, terlupa semalam. Ah, semula kan lagi. Nak esok suku hak tu juga kena qada dahlah. Ha, lepas tu boleh makan ke tak? Ah, wajib imsak. Ha, tu mana yang pakai mumsik. Ha, wajib kena buat apa tu? Bukan kata oh, tak ada niat malam selalu ha, pagi makan. Ha, tak boleh. Ka'an nasiyan niyyata, seperti bahawa lupa akan niat lailan pada waktu malam fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Tak kala nasiya lalu fa amsaka. Ha, maka imsaklah ia amsaka ay anil muftira. Maka minum dak belakalah apa hak membatal puasa tu dia tak leh kerja belakal. Namanya dia tu orang mumsik. Ha, bahwa bahwa maka iyalah al-mumsik tak ni lah. Nah, ambil faham daripada an-nasiyan niyata maksud dia faham saka ha, klik pada al-mumsik fi hukmi sa'imi alal mu'tamadi ha, orang yang menahan saat ni pada hukum orang puasa sebab haram atas dia tu makan minum dalam keadaan begitu. Hukum bersugi juga makruh. Kek yang bersugi makruh supaya tu pokok yang puasa bila lepas gelicin. Nak berlaku tak kau ni lah ni. Tapi khilafan. Aku kata begitu aku kerana aku menyalahi lima qalahu ibnu Abdul Haq wal Khatibu. Aku kata begitu kerana aku menyalahi barang perkataan yang berkatakannya oleh ibnu Abdul Haq dan oleh khatib ai khatib Asy-Syarbini. Syekh Khatib Asy-Syarbini tua murni tu. Ani pun anak murid Zakaria Al-Ansari juga ni. Orang rum apa dia Ibn Hajar Syekh Ramli Sya'rani itulah tu. Syekh Khatib Asy-Syarbini tua syarah Iqna tu. Dia juga. Nah, Fatih Syarbini dia sarah matah ni juga ni. Ni hak Syekh Ibnu Qasim sarah ni. Syekh Khatib juga sarah matah ni. Yang depannya tu sarah Iqna. Lah mana maqalahu ibn Abdul Haq wal Khatib. Man bayya min adamil karahati lil mumsiki. Daripada ketiadaan makruh makruh lah. Adamil karahati ay karahati listiyak. Ada cara hak tu ni. Syekh Khatib kata tidak makruh bersugi lil mumsiki bagi orang yang ada dalam menahan dalam imsak tu. Kita orang puasa hak sungguh ni baru makruh. Orang yang dalam imsak saja tu tak makruh bersugi. Lepas gelicin. Khilaf situ eh. Gitu. Sebab apa boleh kata tak makruh tu? Jalan dia. Li'annahu laysa fi siyamin. Kerana bahawasanya al-mumsik orang yang dalam imsak ni bukan ia tidak pada puasa. Yang ni bukan puasa syar'an pada syarak tak. Puasa pada syarak bukan muka dia tak ada niat. Cumanya wajib imsak saja ya lah. Nak makan minum tak boleh lah. Bak bersugi tak apa kan. Tu dia. Tapi hak jumbo kata walau qa'iman walau hukman sekalipun tu pojo dengan orang puasa hak sungguh gitulah. Dak gano boleh makruh sugi ha? Nak tanya juga situ gano boleh makruh ha? Beruh gigi bila lepas gelicik nasbah bagi orang puasa tanya situ jawab wa innama tu wa istinah bayani dah. Kita kata dia duduk di tempat soal seolah-olah dia tanya gano yang boleh makruh. Bila lepas gelicin makruh sugi belum tu tak apa. Salah tanya. Lalu jawab kata wa innama kurihas siwaku lissaimi. Dan sesungguhnya dimakruhkan bersugi bagi orang puasa selepas gelicin tadilah. Tu li adyabiyyati khulufihi ay rihi famihi. Nah, kerana tu kerana keadaan harum atau ya biyati maksud ia nisbah maksud ia maksud dariah li atyabi tu atyab tu isi tabdih Patu mari at yabiyati. Ha tu ya masdariyah takwilnya. Ha li at yabiyati khulufi, kalau takwil bunyi likauni khulufi famihi athyaba. Ha ni ambil dari hadis ni. Ha kerana keadaan keadaan harum. Kerana keadaan harum berubah mulutnya tu khuluf. Khuluf mana berubah mulut. Tapi yang terbesar tu baca dulu bi dhammil kha khulufihi, makna gapo ai rihi famihi, berubah bau mulutnya kerana keadaan harum bau mulutnya tu maksud, kerana keadaan harum bau mulut lebih harum lah kalau kita kira, kerana keadaan bau mulut orang puasa tu lebih harum, yani indallah di sisi Allah Taala. Harum gano busuk bahai. Itu dia. Harum gano busuk bahai. Ha nama kata. Bukan busuk saja, busuk bahai. Ha kita hak zahir kita ini dak berkecek di sisi Allah. Kama fi khabari. Ha ni sebab ambilnya. Seperti barang kata mana? Kata atyab atyabiyati khulufi, keadaan bau mulut tu lebih harum tu barang yang sabit pada hadis. Mana hadis? La khulufu famis sa'imi athyabu 'indallahi athyabu min rihil miski. Ha tu lafaz hadis tu. Hadis yang sahih, masyhur sangat hadis ni. Bila masuk beliau puasa orang sebut sangat, baca sangat hadis ni. Maknanya tengok tu kuat kau perhati dalam susun ni. Satu susun mubtada khabar jumlah ismiyah. Satu kuat dah situ. Lagi pulaknya di mubtada tu masuk lam taukid, tak kata khulufu saja, la lagi tu. Kalau kita duk mengaji kata zaidun qaimun jumlah ismiyah. Satu kuat dah. Lepas tu mari la zaidun qaimun, ha taukid masuk tu. Lepas tu guna di khabar tu athyab isi tafdhil pula dah tu. Bukan tayyibun dah. Ni cara perhati dia. Nabi SAW dia kata la khulufu famis sa'imi, sesungguhnya demi lagi sesungguhnya berubah bau mulut orang puasa itu atyabu, lebih harum. Kalau kata tayyibun tu yang harum, ni atyabu lebih harum lah. Lebih harum min rihil miski, daripada bau kasturi. Indallah lebih harum di sisi Allah. Tak boleh nak kata harum po busuk bahai. Itu kita. Itu indana. Hanya indallah. Lebih harum di sisi Allah min rihil miski. Oh padu dengan bau kasturi. Oh makruhlah bau kasturi nombor satu, bau sedap. Kemudian ini lebih harum lagi pada itu. Sabit tu lah. Bila lepas gelicir saat ni, dia berubah mulut, bau busuk mulut tu. Dia panggil bau busuk duduk di sisi kita. Tu dia panggil berubah kerana puasa. Berubah kerana puasa. Sabit tu tak boleh beruh tu. Takut hilang waktu. Tu dia jalannya. Kemudian apa makna atyabu indallah min rihil miski? Mari tafsir maksud ay aktsaru thawaban indallah, arti lebih banyak pahala di sisi Allah daripada bauan kasturi min rihil miski. Rihil miski al-matlubi, jadi tutup pakai. Maknanya al-matlubi jadi tutupkan, ini ditutupkan pakai fi nahwil jumu'ati. Tengok kita nak je hadir semalam jumaat di situ nak pakai bauan. Boleh pahala bila kita pakai kerana tu. Kerana syarat suruh tu boleh pahala. Hak ni lebih banyak pahala pada tu lagi. Tu makna kata bau mulut orang puasa tu lebih pahala banyak lebih pada tu lagi. Tu makna lebih harum di sisi Allah, lebih banyak pahala di sisi Allah dari pakai bauan kasturi yang ditutup pada umpama jemaat. Umpama jemaat tu raya, mana tempat-tempat perhimpunan. Tempat berhimpun, berita berhimpun ni. Tu nak pakai bau-bauan. Tu dia. Sabit tu kalau kita nak kira adab lah, adab belajar ni. Jadi masa Allah kalau pergi Arab dia jangok pakai mengaji tu. Nama mengaji kat masjid juga jangok dia pakai. Jangok bau semua buat pelajar tu. Kita tak nak pakai hak sahih. Bermain bola. Pok tu kan. Tak cuma. Itu malah dia adab tu. Dia mengaji tu. Tupo ya. Bukan kata mengaji sini ke tu. Tak halasah nak tak apa tak. Okay. Adab belajar. Ini tak ada pergi. Kalau pergi dia berat aku. Laula an asyqa ala ummatiha la amatu bi siwa. Berat nanti. Habis ya adab ni payah nanti. Sampai kena tarekat tak boleh. Kena masuk ada ahli tarekat nak gapo tak boleh pasal dia kuat di segi adab. Orang kuat segi adab dia berat. Ni pun cara duduk ni. Hey, kalau nak pergi segi adab tu nanti. Berat nanti kata adab ke. Kalau ahli tarekat dia duduk lagu kan. Duduk sila juga dia mula ke apa sudah. Kalau duduk ibu duduk lagu tu apa sudah. Tak lengah gawe kita. Anak berlepas susah tu dia. Habis cara-cara baru yang mengaji tak khusi. Duduk tak khusi. Tu punya gelepas utuh khusi-khusi tu pun. Bulan tu. Patah kaki-kaki. Tak peri je ni. Orang lain tak ada apa-apa khusi dia tu. Kenyok dia kaki. Dia dah indik. Ayat kata tu dia. Hanya kata nak jaga adab dia payah sungguh. Tapi walau bagaimanapun ingat kata biarlah kita penting lebih maslahat lain lagi tu. Adab tu penting. Tilik pada situ. Dia kata kalau nak pergi segi adab go tak boleh nak mengaji kita. Susah. Adab dia tu payah. Walau bagaimanapun kita ambil tahu. Seketika, sesuatu masa kita guna. Baiklah. Tu dia panggil kata makna kata apa yang ditutup pakai bawah setiap tempat perhimpunan disunat pakai atas bawah yang harum boleh pahala bila kita niat belatu. Niat kata syarat tutup kita bila nak berhimpun pakai bawah, apa lagi nak tutup di majlis ilmu kerana majlis turunnya rahmat dan barakat. Tu dia, maka bau mulut orang puasa lebih banyak lagi pahala tu. Pahala daripada itu hanya ibarat dengan kata lebih harum, lebih bau sedap lagi pada bau kasturi. Tu dia. Jadi tak kalau hadis hubungkan dengan puasa tu datang macam tu, maka dimakruhkan bersugi. Tu pasal kebanyakan ulama kata gitu tu. Itu jalan. Jadi dia kata wa innama tani tu. Au annahu indal malaikati atyabu min rihil miski indakum. Tu huraian yang kedua. Maknanya lebih bahawasa berubah mulut orang puasa tu lebih di sisi malaikat lebih harum dari bauan kasturi di sisi kamu lagi. Kita pakai bawel tu lebih harumnya di sisi malaikat, mulut orang puasa lebih harum. Sabit tengok cerita hikayat Nabi Musa tu kan. Tak kala dia pergi keluar, dia keluar di munajat. Tuhan janjinya dia puasa cukup 30 hari dia sugi. Bor sugi saat itu kena denda dia tambah 10 hari lagi. Malaikat merayu, mungkin beruh gigi ko tak dah masuk. Suruh tambah 10 hari lagi cukup 40. Kata setengahnya dia pergi sugi. Tengok deh. Itulah. Maka puasa Musa tak ada macam-macam. Tak apalah dia pangkat tu, pangkat Nabi, pangkat Rasul, orang dia gagah, orang dia kuat. Kalau ibarat sepuluh kena air ke apa tengok. Boleh muak meko ke main. Muak tak tutup. Teksi kita ni kepek. Tak itu kan. Dia tak ada dengan orang. Ni mana orang jadi Nabi dan Rasul ni kekuatan tu hari ke 12 tu. Lepas tak makan-makan 30 hari. Tak ada apa. Baik. Itu nak ayat kata bisanya, kuatnya bau mulut orang puasa tu lebih harum daripada bau kasturi di sisi kamu lagi. Kalau gitu wa atyabiyatuhu tufidu talaba ibqaihi. Sambungnya dia panggil tatmim. Tatmim bagi illah tadi. Mana Ha, sungguhnya dimakruhkan bersugi bagi orang puasa kerana keadaan berubah mulutnya itu lebih harum. Dan bermula waktu yabiyat, dia panggil tatmimul illah. Dan bermula keadaan lebih harumnya nyopo dia nyokolo fihi itu. Ha, itu tufidu memberi faedah ia akan talaba ibqaihi, akan tutup mengekalnya, mengekal khuluf, mengekal khuluf. Lak hidup berubah gitu, ha, jangan ada konsep dia. Ha, bila beruh hilang, ha, bab tu makruh tu. Habis. Ha, lepas tu orang tanya pula. Tanya kan, ha gano nyekai lepas gelicir belum gelicir tak apa. Pula dah. Nak jawab soal lagi tu. Wa innama qujida bi kaunihi ba'da az-zawaj. Dan sesungguhnya dikait akan dia. Dikait akan dia, akan apa tu? Nah, dikait akan dia akan kata karahatus siwak. Bi kaunihi dengan keadaannya siwak ba'da az-zawaj. Ha gano tak kata orang puasa makruh jak pagi lagi. Ha, bila kata orang puasa makruh bersugi mula di mana? Mula di waktu fajar lagi dah. Ha, kan nak bersugi kena bersugi belum. Ha, bila timur fajar tak boleh nak bersugi dah. Ha, misalnya. Ha gano tak letak situ hidup kat lepas gelicir. Ha, kerana gini pula tu. Li'annahu kerana bahwasanya yadullu alaihi khabaru u'tiyat. Nah, kerana idafak kelapah deh. Kalau tak saya pun khabaru. Kerana bahwasanya hanya nak pakai domerusyan pun tak apa. Kerana letak juga pun tak apa. Kerana keadaannya kaunihi ba'da zawar menunjuk atasnya. Ataupun takyid lalu sebenarnya. Li'annahu yadullu alaihi. Kerana bahwasanya menunjuk atasnya atas at-taqyid bi kaunihi ba'da zawar tu. Oleh hadis, kerana hadis pula ya ada kait. Kalau hadis tadi tu itulah la khulufu fa misaimi athyabu indallah min rihil miski, ya tak ada royak lepas gelicir sebelum gelicir. Dia panggil hadis tadi itulah, dia panggil mutlak hadis tu. Ha, mari tengok hadis lagi ada kait. Ha, kaedah kita hamlul mutlak alal muqayyad. Kaedah kita mana hadis lagi ni? U'tiyat ummati fi syahri ramadana khamsan la yu'lam yu'tahunna ahadun qabli. Ha, ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakupak dengan puasa. Bermakna yang kita nak dekat dengan puasa dah ni. Ha, dek. Baik. Dalam hadis katakan u'tiyat, baca dengan fi'il madhi bina maf'ul. Ha, dah. U'tiyat ummati, telah diberi akan umatku. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, telah diberi akan umatku, mana oleh Allah lah. Kan zahir fa'il bunyi a'tallahu ummati, bunyi gitulah. Diberi akan umatku pada bulan Ramadan, diberi akan khamsan, tu mafhu yang kedua. Ha, ya kerana a'ta mutaaddi dua, kita maklum bila kata ba'ta, apa ba'ta? Ha, ba'ta ni yang muta'adi dua mafu'u. Dua mafu'u bukan muta'ada khobar pada asal. Ha, dia panggil ba'ta dia panggil. Ada bu'ba' kasar tu lho. Ha, u'tiyat ummati fi syahri ramadhan khamsan, diberi akan lima perkara. Lima perkara ini sifat lam yu'tahunna ahadun qabli. Sifat jumlah sifat pada khamsan. Dengan dikit dah kata jumlah jatuh kemudian pada isi nakirah. Ah, walha bukan muta'alik bagi dia kak. Ah, nah, itu jumlah. Tak ada muta'alik dah. Kalau zarah tu muta'alik. Lima kala mana? Yang tak pernah. Ah, itu lam. Yang tak pernah diberi akal sekalian. Ah, itu maf'ul yang kedua tu. Muqaddam dia panggil. Yuqbahunna maf'ul yang kedua. Muqaddam. Ahadun tu maf'ul yang pertama. Ia dikatakan naif fa'il tu. Lam yu'tahunna ahadun, yang tak pernah diberi akal sekaliannya sekalian khams lima, tak pernah diberi akal seorang pun qabli, dulu pada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak ada. Mana tu? Tafsir satu persatu. Ammal ula. Ha, adapun yang pertama, fa innahu idza kana. Maka bahwasanya apabila berlaku awwalu lailatin kana tam, man hasala, apabila berlaku awal malam daripadanya Ramadan, padanya daripada syahri Ramadan, nazarallahu ilaihim, nascaya tilik melihat oleh Allah kepada mereka itu, kepada ummati. Tilik apa ni? Ai hanin bukalah hadis ni tafsir ai nazara rahmati. Tu sarah tu bukalah hadis tu. Ya, lafaz hadis kat tu ya, nazarallahu ilaihim lakah wa man nazara ilaihi, tu lafaz hadis pula. Mana Allah tilik kepada malaikat, yakni sebagai tilik rahmat. Tafsir situ. Sambung hadis pula, wa man nazara ilaihi, dan siapa-siapa yang telah tilik, siapa yang telah tilik ia Allah sebagai tilik rahmat, ilahi ilaman, oh la yu'azibuhu abada, naka tak azab ya Allah akannya mantu selama-lama. Ini kelebihan bulan adalah pertepain bulan Ramadan, bulan rahmat. Allah tilik kepada umatku pada bulan Ramadan dengan tilik rahmat. Siapa yang Allah tilik kepadanya sebagai tilik rahmat, Allah tak menyiksa akhirnya selama-lama. Ini yang bagi hadis macam ni, boleh kita buat apa? Rajak. Buat harap, taruh harap. Satu kelebihan. Yang kedua, wa ammas saniyatu, dan ada pun yang kedua, hak kata lima perkara tadi, fa innahum yumsuna, maka bahawasa mereka itu ummati umatku, yumsuna, baca kira pula macam lagu mana mereka tu, amsa yumsi, mereka tu asbaha yusbihu, berpagi-pagi, amsa yumsi, berpetang-petang. Mana yumsun asluhu yumsi yuna, bawa jadi yumsi yuna. Kalau yumsau, jadi bina maf'ul, tak sah makna. Yumsuna, maka bahawasa umatku yumsuna berpetang-petang, ayyadkhuluna fil masa', makna lorangnya berpetang-petang bila masuk waktu petang. Maksud waktu petang ni mana mula digelincir tu imsak, amsa yumsi mula digelincir. Berpetang-petang mereka itu walhal, apa walhal, wa khulufu fa wa khulufu afwahihim, main jamu, dan padahal dan berubah mulut mereka itu, ummati atyabu, bau mulut mereka itu lebih harum indallahi min rihil miski. Ni syahid kita ni, apa mana tempat kaitnya tu, kait fa innahum yumsun, tu ya kaidah. Jadi dalam hadis tak ni, la khulufu famis saimi, tak ada kait tu petang ke pagi. Tak ada kait tu. Hadis ni kait ni, fa innahum yumsun. Masuk waktu petang, walha mulut tu berubah. Tu lebih harum di sisi Allah. Kalau gitu hadis hak itlak tadi kena kait waktu petang. Maka capus situ tu be hukum fiqh kata tak makruh illa ba'da zawal. Tengok alim untuk fiqh yang waktu bagi hukum. Tu dia bukan hafal je dak. Oh, yang reti dengan faedah dengan apa. Tu nak jadi fuqaha tu, jadi faqih tu. Hadis ni ada kan. Ambil kain ni dikait denu, sabit itulah. Hagano boleh makruh lepas gelicir, belum gelicir tak apa. Karena ni kan hadis ni ada pula. Fa innahum yumsun, petang-petang, berpetang-petang. Maka lorangnya panggil waktu masak tu mula digelicir. Ni panggil sebah lepas pagi, bergelicir sebelah petang. Tu lurah pula situ. Yang ketiga, anak pesuh dia lah. Masalah kita selesai dah kat tu, syahid kita dekat situ dah tu. Tapi nak sambung hadis. Wa ammas salisatu, dan ada pun yang ketiga. Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailatin. Maka bahawa malaikat minta ampun, tolong minta ampun. Allah tolong minta ampun. Ya malaikat lahum li ummati, pada setiap hari dan malam. Allah. Ini kelebihan yang ketiga dalam bulan Ramadan. Wa ammar rabi'atu, dan ada pun yang kelima, yang keempat. Ha, ini bagi kita yang puasa serenaklah dengan hadis macam ni. Bagi orang yang tak puasa dak serabut perut belah-belah dah ni. Tanya hari ada. Nak serabut dia tu. Nak serabut. Serabut tu nah payah nak akal. Mula ada ceraga nak pakal aku mano dia orang tak kenal tu Melayu. Ya jadi. Tu dia. Ini kelebihan bulan Ramadan. Yang keempat ialah fa inna Allah ya'muru jannatahu. Cuba tengok. Nah, maka bahawa Allah Taala perintah ia akan syurganya. Dia suruhkan syurga dia. Dia perintah akan syurganya. Perintah suruh ke apa tu? Suruh buat istiadat, suruh buat persediaan. Tu dia. Perintah amara jannatahu amaraba ai bil isti'dad wa tadyin wa tazayyun tu ambil pahal di depan. Allah Taala suruh akan syurganya, suruh ke apa? Suruh ai bil isti'dad wa tazayyun, suruh dengan buat persiapan dan suruh buat apa nama tu berhias. Supo kita dek hias tepat ketika orang besar nak mari masalan. Orang besar nak mari pak kita ni, nak mari melawak kita pun tebah jalan-jalan siapa. Nak buat sambut ni, ni pun nak sambut Ramadan ni. Allah Ta'ala perintahkan syurganya. Fayaqulu, maka firman ia Allah laha li jannatih. Dia kata ke syurga, isti'iddi, ya amanah, isti'iddi wa tazayyani. Fayamah kedua tu. Istaada yasta'iddu, istaa'da, istaa'du, istaa'di, istaa'da, istaa'di. Ya boleh dua. Lepas tu masuk bubuh dengan ya mufrad muannas mukhatabah tu. Karena kita ke jannah dia pakai muannas lafaz tu. Lalu kata istaa'di. Tu kata dengan idgham. Kalau kata dengan fakil idgham istaa'didi. Itu dia. Jadi kita main kaedah dia. Buat persiapan olehmu wahai syurgaku. Seolah-olah Tuhan kata, isti'di ya jannati, wahai syurgaku. Wahai syurga, buat persiapan olehmu. Wa tazayyani, tazayyana, ya tazayyanu. Manakala fi'ama tazayyan, tazayyan, bubur dengar ya mufrad muannas khatabah, tazayyani. Itu dia. Dan berhias olehmu, jangan bapa tu li'ibadi, untuk hamba-hambaku. Bapa tu boleh mu kena siap, mu kena berhias tu. Au syaka ay yastarihu min ta'bid dunya ila dari karamati. Hubungi hadis lagi. Au syaka, salah jemlah ni jemlah menepati illah lah ni. Menepati illah ni. Al jumlah fi quwwati ta'lil. Sebab apa mu kena siap? Kerana hampir dah tak lama dah. Au syaka, kita mengaji PM Qarabah kan, kada karaba au syaka. Au syaka sebab dia terbesit ai qaruba. Dengar tu, dia tafsir tu bukan lafaz dia tu. Au syaka ai qaruba, hampir, kerana hampir dah. Kerana hampir dah. Ay yastarihu, bahawa merehat, bahawa amirehat mereka itu ibadi, hamba ku nak amirehat. Merehat dari apa? Ambil rehat min ta'bid dunia, dari kepenatan dunia, dari penat di dalam dunia dah. Kita dah kena ibadat ni penat kan. Sabit dia mati, dia habis amalan. Orang panggil berehat dah orang mati. Habis tu Nabi kata mustarih orang mati. Orang mukmin dia ta'at mati, dia panggil berehat sebenarnya. Ambil rehat pun tidur tengah hari ya. Kita kerja kuat-kuat kan, kerja peluh-peluh tak agak juga, tak belakang hamba sedak lah, geruh-geruh mengukur hamba sedak lah, dia panggil ambil rehat. Ini pun kita ada penat selagi hidup dunia, wajib tu wajib ni, patah hara tu, banyak kau kan. Pergi rehat di akhirat. Tu dia. Nah, baik. Mustahilah kerana hamba ku nak ambil rehat tu. Ila dari karamati, kepada negeri kemuliaanku. Salahlah dia kata ke syurga. Wa ammal khamisatu, ada pun yang kelima. Fa innahu iza kana akhiru laylatin min ramadhan. Kana tanpa tadi. Apabila hasil, apabila datang oleh akhir malam daripada Ramadan. Nak habis Ramadan dah. Ghafarallahu lahum jami'a. Ampun oleh Allah bagi mereka itu umati akan semuanya. Ha, dia panggil akhir Ramadan tu dia panggil akhir maghfirah, dia kata. Nah, tu dia. Nah, lalu faqah habis bawa sampai cukup ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lima perkara yang diberi pada umat dia tak pernah diberi pada umat sebelumnya. Lalu sahabat, seorang sahabat tanya. Faqala rajulun, aiminas sahabah, maka berkata oleh seorang lelaki daripada sahabatlah radhiyallahu taala an, dia kata, ahya lailatul qadri ya rasulullah, dia tanya, adakah ia malam tu malam lailatul qadar ke mana hai rasulullah? Qala, jawab baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ada, jawab dah, bukan. Dia kata lagi, alam tara. Ni orang panggil apa ni? Ini jawab dalam bentuk tanya balik. Orang panggil apa ni? Litahakuk ataupun li'annahu awqa'u fin nafs, nak jadi lebih menyekit dalam hati lah. Dia tanya balik, alam tara, istifham taqriri, alam tara, tidakkah kau lihat, mana tidakkah kau tahu, alam tara ay alam ta'lam, tidakkah kau tahu, annal ummah, bahawa seorang tukar kerja ummal jamak dan amil, bahawasanya tukang buat kerja, ya'maluna bekerja mereka itu, ha, bila kerja, fa iza farahu min a'malihim, maka apabila sudah selesai mereka itu dari kerja mereka, ha, wafau, ha, nak baca bina apa, wufu ujurahum, ha, tu dia nak jadi mesumpena akan mereka itu akan balas, ha, kalau dia kerja akan upah, tak ada upah lah. Nah, wa innama yuwaffas sabira waffa yuwaffi, sini kita baca bina apa, wufu aslu wufiyu, ha, deh. Di sumpurna akan mereka itu ujurahum, akan balasan mereka di wafat yang tak ada dua. Habis itulah serenok dengan hadis ni kelebihan hubung kait dengan Ramadan yang diberi pada umatnya tak pernah diberi pada umat sebelumnya. Hadis ini rawahul Hasan bin Sa'idin wa ghayruhu, telah riwayat akannya oleh Hasan bin Sa'id dan oleh yang lainnya. Habis itu, kalau gitu, fa quyida fil hadisi bil masa, maka telah dikaitkan dalam hadis ini kait dengan petang. Kata tadi, fa innahum yumsuna, kata dikait dalam hadis ini dengan masa. Kalau gitu, maka dikaitkan pada hadis itu dikait dengan petang. Kata kena hadis la puluh pamisai. Maka dikaitkan pada hadis itu dengan masa. Wa huwa apa al-masa tu? Innama yakunu min ba'diz zawal. Orang tak panggil masa malaikat selepas gelincir di segi lurahnya. Wa huwa al-masa sebelah petang. Innama yakunu hanya ia min ba'diz zawal, dari selepas gelincir. Oh, tu nak soal lagi, tu nak soal lagi, tu panjang sangat. Nampaknya kena sekat tu dulu. Kita akan sambung lagi nah. Fa in qila al karahatu la takun illa binahyin maqsud. Pula dah. Semua tu jadi untuk kita nak tahqiq ilmu. Wallahu a'lam.